μαρικοτέν πραγετνός μόρυρες. Θα μόρυρες εκόπαλε Bareng Petro Bagong. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Rama. Selamat tekamu, pengestunipun Bapak. Pengestunipun Bapak wilujeng, Pak. Pengestunipun Bapak Semar wilujeng, Bapak. Eneng apa? Hah? Wancine sebo no negara ngamanto kok malah do. Sowan ngersaning wong tuwa. Eneng pari gawe apa? Ana apa sing bakal mbok aturake marang wong tuwa? Wis gek matur tro, apa perlune wis tro gek maju. Mumpung bapak ketok lega penggalihe. Yo, nyuwun pangestu yo rengak ah, pokoke tak pangestoni. Muga-muga bapak ngudaleni apa sing tok jaluk tro. Yo. Miat nanging kalang diwana gelar pandhaan moncar. Non lir kekonang surem sorot tetan adang om om nuwun sewu kula tak matur ngersaning bapak ya Petro eneng apa nuwun sewu lho pak nek napa sing kula aturake niki dados kaget penggali bapak ora waton kowe bubur jujur jujur aku mesti bakal nampa kanthi apik lan becik nggih matur nuwun pak iya kula niki janjane rak rada ora kepenak awak kula to pak sebabe kula kelingan jaman semanten nalika kula kesah saking negari Ngamarta kula madeg nalindra wonten ing loji Tengara terus kasembadan kula badar wujude Petruk kaya wingi uni kula tesih gawang-gawang ngendikane sun Prabu Ndarawati ngendikake Petruk nek kowe iso mbalekke wujuding pustaka Jamus Kelima Sada sesuk kowe bakal tak paringi putraku utawa bakal tak mek mantu ngendikane Ndara Kresna niku kula cekeli kenceng ngantos pinten-pinten sasi pinten-pinten meh setahun niki kok ora ana dawuh saking Sinuhun Prabu Ndarawati mula kula tusan kali Gareng kali Bagong nanjihke janjine Sinuhun Prabu Ndarawati ngelamar putri Ndarawati nggih menika Dewi Purontowati utawi Dewi Wrontowati kakangmu Gareng lamar nggih ning Sinuhun Prabu Ndarawati paring dawuh sapa wae sing iso mbalekke senjata cakra sing murca saka negara ing Ndarawati ora ngomongake Nalendra Satriya nadyang wong loro saudara telu saurupan mesti bakal tak paringi anakku utawa tak pek mantu. Nah, mula kula nyuwun sabiyantunipun bapak supaya gegayuhan kula niki kasembadan kula saged dados putra mantunipun Sinuhun Ndarawati bapak saged bebisanan kalian Prabu Kresna. Nek bapak prisa senjata cakra teng pundi kula golekane dadi srana anggen kula kepengin daup kali Dewi Purontowati, Pak. Mereka den prayetno samurires eko balik ong titiyoni kondoyoni trisunya purnomo sasi gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bimo sekti Petro kowe iki eling apa ora kowe iki eling apa ora karo jejermu kowe iki ming pono kawan kowe derajate ngaceplek kowe iki ming batur lah kok ngibarate kaya cecak nguntal tagak cebol nggayuh wulan wuto ngitung lintang tangi kelakone cepak murungi Gegayuamu kuwi ngaya wara, Tole. Ing atase ming sak Petruk kok pengen dadi mantune Sinuhun Prabu Ndarawati. Lah kok ora noleh karo kahananmu? Lah kok ora ngilo karo kahananmu dhewe? Sing tok nggo godhoy apa-apa dumeh kowe anake Semar ya. Apa dumeh kowe anake Semar terus kowe wani nglamar marang putri Ndarawati? Kowe iki ora kala jeneng. Gawe wirang awakmu dhewe ning kowe bakal ngorek-orek karo raine wong tuwa ing ora bakal ilang selawase urip. Kelakuanmu kuwi mirang-mirangke karo bapak tak kandhani. Nyawang aja dhuwur-dhuwur mengko ndak malah tiba kelenggak ora iso tangi. Ning nyawang karo derajatmu dhewe, nyawang karo kahananmu Petruk. Apa sing mbok lakoni mau nek nganti mbok terusake, bapak ora sarujuk. Bapak ora nayuk jani. Kowe ming arep rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca nek kowe njaluk pengestu karo wong tuwa. Nek kowe kena tak kandhani, kowe tetep dadi anake Semar. Yen ora kena tak kandhani bergudul nggonmu bakal daop karo Prontawati. Aku trima ora nyawang karo kowe ponokawan. Kumikuncang kancing langit lap-lap katon lir kincang ing risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking tias baliwur bapak iki kebangetan kok pak sampean ling unek-uneke karo Petruk iki kebangetan nek aku nganti kelangan karo Petruk aku nanti sedulur sing tak jak ngembat urip iki pak Petruk minggat dunek-unek te karo bapak kebangetan sampean iki kuwi duwe anak kaya ora nglenggoni dring wong tuwa sing ana tetembung anak-anak polah bapa pradah meneng ora meneng ora tak kepruk boto dasmu modar kuwi wis ren kuwi nek bapak ngono kuwi rasa sok aneh-aneh gawat keliwat winget kepati mengko nek nganti ndara-ndara Pandhawa takon Petruk alasan ki sewu werna. Mengko aku tak matur karo daramu. Nek nganti padha goleki Petruk iki wah yaning mangsa kala padha suwita utawa netepi kewajiban sumaning negara Ngamarta to le. Petruk lunga men budidaya. Ngasah pikire dhewe nek kepengin duwe gegayuhan aja kulo sambat karo wong tuwa ming ngulir budi ngasah kadewasan to le. Semare koten prayatno suwure resiko balik. Sang Arjuna esmonyo kang kamanungsan kasrepan tingkai mungsuh lan padha kadang Kakang Semar kula ndara dak goleki menyang Karang Kadempo teko wis mapan ning sak jabaning rangkah padukuan mesti ning manah ajeng suwang teng Ngamarta netepi kewajiban. Yen pancen kok ya mengkono ayu gagi tak direke ning negara Ngamarta. Kahanan Ngamarta nedeng peteng dedet limengan Kakang. Sebabe pusaka Ngamarta pustaka jamus miyang jimat lima sada uncat saka negara Ngamarta. Mula puraing para kawula padha nungsang kuyang lumbuk bentus ngudel bingung. Kula kang sangga kuwi Kakang, ayo dina iki budal marang praja Ngamarta. Padhangno kahanan negara Ngamarta Kakang Semar. Lah kok dadi werna-werna lakon sing dumadi wonten Praja Ngamarta nggih. Awi, Dik. Kula derekake wangsul tawi kundur dhateng Praja Ngamarta. Digoleki bareng-bareng, dipikir bareng-bareng supaya ne padhang negara Ngamarta. Lah iya, Kakang Semar. Semare koten prayatna smore resi eko balik. Langening kalang kewanagar pandan moncar tinon lir kegonang surem sorote tan padang kasor lan pajaring munggo duwong tuwane wis tak antil wetenge men muntah-muntah bakal dadi anak sambat karo wong tuwa tanpa ana petung Bapak Petruk nek kowe isih kepengin dadi anakku rasa kepengin dadi mantu ning Slundrawati nek isih kepengin dadi mantu ning Slundrawati aja dadi anakku ayo minggat klepat aku lunga ngebodi katresnan Prontowati Prontowati nganti tak rewangi kaya ngene iki aku ngeboti marang katresnanmu Rontowati ning trimune lah kok angel kudu sing tak gayuh monggo Petruk wis prasetya nek nganti Petruk ora klakon dhaup karo Rontowati trimo golek dalaning pati ngarep kaya ning jurang sing jero nyemplung jurang tiba ning padhasuri modar ya nek terus nyemplung swarga ketemu karo malaikat Petruk kowe nglalu wong lalu ora ditampa karo wong ning swarga cemplung neraka disate dibakar waduh piye ya apike piye ya aku lek ku nglakoni urip iki ngombe racun apa ya tuku baygon tak ombe ya nek mati nek opname malah ragat wis ben nengke wae aja dipisah wis ben men nengke wae tak golek dalane pati wae nek carane